satu hati mengisi hidupku. Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terjauh, kita jauh melangkah. Kau katakan dirimu, aku akan selalu sayang padamu. Yeah.